Dan ia menyatakan, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Karena dakwah itu merupakan bentuk ibadah, maka dakwah itu harus ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Al-ikhlasu lillahi ta'ala wal mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah harus bersendikan kepada keikhlasan hanya kepada Allah. Dakwah harus bersendikan kepada mutaba'ah, bahwasannya apa yang dilakukan dalam upaya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam dakwah jelas tujuan dan apa yang akan diraih dan apa yang akan disampaikan, semuanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang berdakwah bukan dalam rangka untuk mengajak para mad'u, orang-orang yang didakwahinya, untuk mengikuti dirinya. Tidak. Seseorang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dalam rangka mad'u, orang-orang yang didakwahinya untuk mengikuti kelompoknya, apalagi partainya. Tidak. Tetapi apa yang didakwahkan, apa yang disampaikan, semata-mata adalah dalam rangka untuk menjadikan manusia yang didakwahi tersebut, mad'u, menjadi hamba-hambanya yang bertauhid, menjadi hamba-hambanya yang menjauhi berbagai bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Menjadikan orang yang didakwahi tersebut mengenal, mencintai dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci terhadap segala bentuk perkara-perkara baru di dalam agama atau yang disamarkan, dilekatkan kepada agama sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang seakan-akan berasal dari agama padahal agama tidak mengajarkannya. Maka orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, mengajak manusia untuk menjauhi hal yang demikian itu. Dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, ad'u ilallah, saya menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Para ulama menyebutkan basirah maksudnya al-ilmu syar'i. Ana wa manittaba'ani, saya beserta orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Fa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'ani, di dalam ayat ke-108 surat Yusuf ini, kalimat wa manittaba'ani atfun 'ala ad-dhamir fi ad'u ila Allah. Bentuk ataf dari terhadap dhamir pada kalimat ad'u ila Allah. Saya menyeru ke jalan Allah. Dan orang-orang yang mengikutinya, dan orang-orang yang mengikutinya tersambung kepada domir at'u ilallah. Saya menyeru ke jalan Allah. Dan orang-orang yang mengikuti saya. Fafiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam humud du'atu ilallah ta'ala. Maka di dalam ayat tersebut terkandung dalil sesungguhnya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hum, mereka itu ad-du'atu ilallah ta'ala. Mereka adalah para da'i yang menyeru, mengajak ke jalan Allah ta'ala. Maka seorang hamba yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai umatnya, ia mendapatkan tanggung jawab untuk berperan sebagai da'i ilallah. Seseorang yang memiliki tugas untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan berbagai macam tingkatan. Ada yang mungkin memiliki kemampuan secara verbal. Ia bisa mengajak orang lain melalui lisannya. Ada yang punya kemampuan menulis. Ia mengajak orang lain dengan tulisannya. Ada yang mengajak manusia ke jalan orang lain dengan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan, walaupun dengan berbincang-bincang, walaupun dengan berbicara dari hati ke hati. Berbagai media, berbagai bentuk wasilah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bisa diupayakan sebagai perantara untuk tersampaikannya ajakan, seruan untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang da'i ilallah, ia mengajak manusia ala basirah, berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diajarkan oleh para ulama salaf, salafun salih. Maka ala basirah adalah bekal bagi para du'at ilallah untuk mengajak manusia ke jalannya. Jadi bukan karena hawa nafsu, bukan atas jalan fikirannya, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu yang ia sampaikan kepada orang yang ia ajak. Orang yang ia ajak adalah berdasarkan basirah, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan sesaatnya. Disinilah peran seorang da'i ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah berdasarkan basirah, bukan berdasarkan karena kepentingan-kepentingan dirinya. Lebih jelas kemudian disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada dari kalian ummatun, sekumpulan orang yang memiliki tugas, sekumpulan orang ini memiliki tugas, yad'una ilal khair, mengajak, menyeru, ajak kepada kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil, wa yanhauna 'anil, hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira manittaba'ani, al ayah. Yang memiliki yang mengajak kepada fitnah, kesesatan, dan penyimpangan. Para da'i khawarij, Syiah Rafidah, dan kelompok-kelompok sesat lainnya, mereka memiliki para du'at. Di tengah suasana yang demikian, maka tugas berdakwah tentu tidaklah ringan. Penting bagi kita untuk senantiasa mencoba untuk menyebarkan dakwah ini ke tengah masyarakat dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, al ayah, surat An-Nahl ayat ke-125. Serulah ke jalan Rabbmu, serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, diskusi dengan mereka, bilatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Ayat ini memberikan sistem berdakwah ketika kita berada di tengah masyarakat. Disinilah kemampuan seorang da'i ilallah benar-benar diuji. Karena tidak semata-mata kemampuan retorika yang bisa diandalkan, namun lebih dari itu, dalam kehidupan sehari-hari ia seharusnya bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya, bagi masyarakat di sekitarnya. Apalagi kita dengan tampilan atau penampakan yang sangat kontras di tengah masyarakat dengan kopiah putih, baju jubah, berjenggot. Penampakan kita sangat kontras di tengah masyarakat. Yang demikian tentu akan mendapatkan sorotan, penilaian yang lebih tajam dari masyarakat. Sedikit saja kita melakukan perbuatan yang kurang berkenan, maka tidak semata kita yang mendapatkan celaan, tetapi akan terbawa nama pondok, akan terbawa nama dakwah. Misal, kita memarkir sepeda motor di tempat parkir umum. Setelah selesai kita melakukan keperluan kita, kita ambil motor dari tempat parkir, kita bayar parkir. Yang biasa parkir bayar 2.000, karena uang yang ada pada diri kita 5.000-an, kita berikan 5.000. Ketika kita mengatakan, sudah Pak, kembaliannya ambil saja, itu akan memberikan citra yang positif ketika tukang parkir itu melihat kita berkopiah, berjubah, berjenggot. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak memberikan rasa nyaman kepada petugas parkir itu, ambil sepeda motor, kemudian langsung tancap gas, tidak membayar parkir, petugas parkir akan melihat, oh begitu orang yang berjubah, oh begitu orang yang berkopiah, oh begitu orang yang berjenggot. Lebih dari itu, kalau dia tahu tempatnya, itu tempatnya di sana, tempat ngajinya. Semua akhirnya terkena, terdampak. Maka segenap perilaku kita itu akan menjadi sorotan. Segenap ucapan kita akan menjadi penilaian di tengah masyarakat. Bukan karena kita ingin dinilai oleh masyarakat, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari masyarakat, tidak. Landasan kita beramal sudah jelas, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam upaya ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas landasan beramal kita. Tetapi kita tidak bisa menafikan ada penilaian-penilaian tertentu di tengah masyarakat terhadap apa yang kita perbuat, terhadap apa yang kita ucapkan. Itulah kehidupan di tengah masyarakat kita. Ketika satu orang berbuat kejelekan, maka semua orang yang seperti kita akan dikatakan jelek. Tantangan dakwah ke depan tentu sangat beragam. Terlebih karena media sosial yang sedemikian dahsyat perkembangannya. Maka bagi kita, kesungguhan untuk berdakwah, keseriusan untuk berdakwah dituntut lebih daripada sekedar yang ada selama ini. Tentunya kita berharap bahwasannya apa yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada seseorang tentang kebaikan, maka baginya semisal pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan bila dirimu mendapatkan unta merah. Sungguh, pahala yang sangat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang berkecimpung di dalam dakwah, menyerahkan segenap totalitas kehidupannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk meninggikan kalimatnya, bergiat di dalam dakwah, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan tidak akan pernah usai. Dan dakwah dari hari ke hari akan senantiasa menghadapi berbagai tantangan. Akan senantiasa menghadapi berbagai rintangan, ujian. Maka siapkanlah diri kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalam jalan dakwah ini. Mengingat pahala yang sedemikian besar, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mudah-mudahan memberi semangat dorongan kepada kita untuk beraktivitas yang lebih baik. Ingatlah bahwasannya apa yang kita tunaikan adalah merupakan tugas kenabian, tugas para rasul. Kita menyeru, mengajak orang lain berdakwah adalah merupakan tugas para rasul, tugas para nabi. Dan ini adalah tugas yang sangat mulia. Siapapun yang turut berkecimpung di dalam dakwah ini, yakinlah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, seberapapun kontribusi kita di dalam dakwah ini, maka tentu pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita mungkin yang berkontribusi di dalam dakwah ini dalam hal-hal yang sifatnya mungkin sepele, tetapi yang sepele ini manakala tidak dilakukan akan mengacaukan prosesi dakwah itu sendiri. Banyak kejadian ketika hal-hal yang sepele tidak diurusi dengan baik, kemudian komunitas kita tidak lagi mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Satu contoh misalnya mengadakan daurah di satu tempat. Ada daurah. Tapi panitia daurah tidak memperhatikan akses masyarakat untuk masuk ke wilayah perumahannya. Kenapa? Masyarakat terganggu dengan parkir sepeda motor yang tidak beraturan. Kegiatannya bagus, daurah, dakwah. Tetapi di satu sisi, aktivitas yang sedemikian mulia ini kemudian menjadi tercoreng dengan sebab apa? Sebab kelalaian, kelengahan dari pihak penyelenggara, sehingga tidak bisa tertib dan kemudian masyarakat terganggu. Ini satu contoh kasus bagaimana dakwah itu harus dikelola secara baik. Bagaimana dakwah itu dikelola secara baik. Ini yang sifatnya kolektif, kebersamaan. Demikian juga ketika dakwah kita yang sifatnya pribadi, mungkin di satu masyarakat ada masyarakat mungkin mencurigai kita. Jangan-jangan ini teroris, jangan-jangan ini radikal. Kita jangan membiarkan masyarakat menduga-duga tentang diri kita. Karenanya kalau kita bertempat di satu daerah dan kita sebagai pemukim baru, maka segera melakukan langkah-langkah memenuhi administrasi ya, sebagaimana layaknya penduduk baru. Lapor ke RT. Kalau ada tetangga kanan kiri yang berbicara agak negatif, datangi mereka. Bukan didatangi untuk dioncog. Datangi untuk kemudian diajak debat, tidak. Tapi silaturahmi, berkunjung, syukur-syukur membawa sesuatu, ya, oleh-oleh, kemudian bertamu dengan santun, dengan baik, kemudian memperkenalkan diri, kemudian berbicara, dan seterusnya. Sehingga persepsi masyarakat yang melihat tampilan kita, itu kemudian bisa diklarifikasi secepatnya. Kita tidak boleh membiarkan dugaan-dugaan masyarakat terus berkembang dengan tanpa terarah, dugaan-dugaan menjadi liar yang akibatnya merugikan diri kita, bahkan mungkin istri kita merasa terganggu karena dianggap atau disamakan dengan aksi-aksi terorisme, radikalisme. Keadaan yang seperti ini di satu daerah perlu penanganan, tapi di daerah yang lain mungkin sudah tidak masanya lagi kondisi yang seperti itu, karena sudah berlalu beberapa saat yang lalu. Inilah salah satu bentuk tantangan dakwah di tengah masyarakat. Kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai masyarakat tersakiti oleh sikap kita, oleh perbuatan kita, atau oleh tingkah laku kita. Justru kita lebih banyak untuk semaksimal mungkin sesuai dengan batas kemampuan kita membantu masyarakat yang ada. Sehingga dengan demikian dakwah ke depan bisa lebih baik dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad